setiap mimpiku tersenyum bagai bidadari. Resahkan hatiku, menggoda hasratku, ingin memelukmu. Keinginan itu selalu ada saat kau melintas di depanku. Bila kau jadi kekasihku, biar ku peluk erat dirimu. Kau datang membawa cinta untukku, membuat diriku haus akan kasih sayangmu. Berjuta angan penuhi diriku, ingin segera dengar kata kau suka aku. Gadisku dambaanku, aku ingin jadi kekasihmu yang selalu akan bersamamu. Bila ku tatap matamu, ada rasa indah dan damai menyentuhku. Keinginan itu selalu ada saat kau melintas di depanku. Bila kau jadi kekasihku, biar ku tatap erat matamu. Kau datang membawa cinta untukku, membuat diriku haus akan kasih sayangmu. Berjuta angan penuhi diriku, ingin segera dengar kata kau suka aku. Gadisku dambaanku, aku ingin jadi kekasihmu yang selalu akan bersamamu. Kekasihku, biar ku peluk erat dirimu. Kau datang membawa cinta untukku, membuat diriku haus akan kasih sayangmu. Berjuta angan penuhi diriku, ingin segera dengan kata kau suka aku.